هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانك لا علم لنا illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim ya Allah perkenankanlah hamba yang hina dina dan kotor serta rendah ini untuk bisa senantiasa berzikir dengan menyebut namamu, merasakan kehadiran kami di hadapanmu, ya Allah, lewat kalbu ini. Perkenankanlah kami untuk mendapatkan ilmu ma'rifat, ilmu yang membuat kami bisa mengenalmu, ya Allah. Ilmu yang membuat kami peka merasakan kebaikan-kebaikanmu, ya Allah. Ilmu yang membuat kami pada akhirnya senantiasa bersyukur kepadamu. Ajarkan kepada kami, ya Allah, ilmu dan keyakinan yang membuat kami pada akhirnya senantiasa memperindah, mempercantik dan memperbagus ibadah-ibadah kami kepadamu, ya Rabbana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Wa husna ibadatik ya Allah turunkanlah rahmatmu turunkanlah hidayahmu agar kami yang hadir di majelis tadabbur asma'ul husna ini termasuk orang-orang yang engkau mampukan untuk senantiasa berzikir dengan menyebut asma'mu kau berikan kepada kami pemahaman tentang asma'mu Kau berikan kepada kami keyakinan untuk senantiasa meyakini setiap asma-asma-Mu yang Kau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu. Ya Allah, mampukan kepada kami untuk senantiasa bergantung kepada-Mu dan bertawassul lewat asma-Mu yang indah dan sifat-Mu yang sangat tinggi dan mulia itu. Allahumma inni abduk ibnu abadik ibnu amatik nasiyati biyadik ma'adhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. يا الله aku ini, kami ini cuma hambamu. Perempuan itu, ibu kami, adalah juga hambamu. Laki-laki itu, ayah kami, juga hambamu. Allahumma inna ibaduk, abna'u ibadik. Ya Allah, ubun-ubun kami ada di ujung jemarimu. Kami tidak akan pernah menguasai diri kami sendiri, atau bahkan kami tidak akan pernah bisa menolong diri kami sendiri, karena segenap kehidupan dan dimensi kemanusiaan kami ada di ujung jemarimu. Bahkan kalbu kami pun ada di ujung jemarimu. Ya Allah, di majelis tadabur asma al-husna ini, kami sedang bertawassul, sedang bermediasi. Semoga asma-Mu yang kami pelajari ini menjadi media dan jembatan bagi kami untuk mendapatkan percikan asma-Mu. Karena asma-Mulah yang menjadi pintu gerbang segala kenikmatan yang akan kami hadapi, yang akan kami dapatkan. Ya Allah, di majelis tadabur asma al-husna ini kami berharap bisa menjadikan sifat-sifat-Mu yang tinggi dan mulia yang tiada taranya itu menjadi jembatan, menjadi tawassul bagi kami untuk bisa menempatkan diri secara benar di hadapan-Mu dan menyikapi semua sifat-sifat-Mu dengan cara yang Engkau sukai, sehingga jadilah kami hamba-Mu dan golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran kita pada hari ini akan mengenal Allah sebagai Al-Malik, Al-Malik, dan Al-Malik juga Malikul Mulk. Allah yang maha memiliki dan pemilik semua yang memiliki berikut yang dimilikinya. Allah maha penguasa, semua penguasa berikut yang dikuasainya. Allah maha raja di raja, yang merajai semua raja dan kerajaannya. Itulah kira-kira kesimpulan materi yang akan saya sampaikan. Dan menjadi kontekstual sekali, tepat sekali kondisinya setelah pemilihan legislatif. Lalu di luar dugaan, Islam yang bertahun-tahun selalu dipojokkan sebagai teroris atau agama kekerasan, umat Islam, bahkan nama-nama yang berbau Islam, banyak yang dicekal di negara-negara kafir, yang tidak boleh masuk negara kafir. Mereka membuat stigma-stigma yang memojokkan Islam. Tidak luput pula di Indonesia, orang-orang ustadz-ustadz atau anak-anak muda yang konsen dengan ibadah dan dekat dengan masjid dituduh teroris, dibunuh tanpa alasan, dibunuh tanpa persidangan, dipertontonkan secara jelas di televisi kebencian terhadap Islam itu. Ormas-ormas Islam dikerdilkan, partai-partai Islam pun dikebiri. Wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Tapi sehebat-hebat tipu daya yang mereka lancarkan untuk menistakan dan merendahkan Islam dan umat Islam, Allah maha hebat makarnya terhadap mereka, sehingga di luar dugaan. Kalau kemarin ada usulan koalisi partai Islam agar memilih capres dan cawapresnya sendiri, ini juga sebuah peristiwa di luar dugaan. Walau baru hasil hitungan cepat yang belum merupakan hasil resmi dari KPU, dan mudah-mudahan kita doakan insya Allah hasil seluruh partai Islam mudah-mudahan lebih dari yang mereka perkirakan. Ini semua di luar dugaan mereka, bahkan tipu daya mereka yang sudah hampir memastikan bahwa mereka orang-orang yang tidak menginginkan Islam ini naik, orang-orang yang tidak menginginkan Islam ini jaya, sudah mengkerdilkan Islam, ormas Islam, partai Islam. Memang ada tokoh Islam yang korupsi, tapi saya yakin bahwa yang bersih jauh lebih banyak. Saya bisa sebutkan siapa tokoh Islam yang korupsi, tetapi saya bisa sebutkan lebih banyak lagi yang tidak korupsi dan lebih bersih. Kenapa itu tidak disebutkan? Memang ada tokoh Islam yang mencuri, tapi orang-orang yang merampok negeri ini dengan triliunan dari senturi dan di atas senturi, mereka kemana belum ditangkap. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Karenanya sangat relevan atas izin Allah bahwa pada akhirnya materi Allah sebagai Al-Malik ini, entah rekayasa Allah, ini semata-mata karena kurikulum, bukan karena saya yang membuat, karena berkaitan dengan momentum Pileg dan Pilpres lalu saya memilih materi Al-Malik. Tidak, ini memang sudah sesuai dengan urutan kurikulum. Setelah kita membahas Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka yang selanjutnya adalah Al-Malik, setelah itu adalah Al-Quddus, sesuai dengan kurikulum yang sudah kita tetapkan. Ini bukanlah sebuah kebetulan, karena tidak ada yang kebetulan di muka bumi. Semua adalah atas kehendak dan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Semua atas rekayasanya Allah Azza wa Jal. Al-Malik. Supaya jelas maknanya bahwa Allah Maha Pemilik, Allah Maha Penguasa, Allah Maha Raja, ada sebuah kisah. Seorang lelaki Badui memiliki beberapa ekor unta. Ketika sedang menggembala, dia ditanya, unta-unta ini punya siapa? Tentu pertanyaannya, kamu ini penggembala atau pemilik? Selaku pemilik, dia tidak serta-merta mengatakan, ini milik saya. Orang-orang yang mengatakan ini milik saya, tapi di hatinya tidak ada Allah, sebetulnya sudah melangkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini sombong dan berbahaya cara berpikirnya. Orang seperti ini sudah berada di tepian jurang kemusyrikan. Badu yang beriman ini, orang bodoh ini, kira-kira begitu. Wong deso dan dari pedalaman ini berkata, unta-unta itu kepunyaan Allah yang berada di tanganku. Allah selalu di depan. Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Dia adalah titipan Allah kepadamu. Istrimu, suamimu, mungkin kau miliki badannya, tapi tak kau miliki hatinya. Karena hatinya milik Allah sepenuhnya. Tetapi itu pun tidak kau miliki sepenuh badannya. Begitu juga anak-anakmu. Kalau satu hari motormu hilang, itu bukan milikmu. Itu sedang diambil dan akan diganti oleh yang punya dengan yang lebih baik untuk kamu. Kalau kamu ikhlas terhadap pemiliknya. Untuk lebih jelas lagi bahwa Allah Maha Pemilik kerajaan, disebutkan di dalam surat Ghafir, surat 40 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaumahum barizun. La yakhfa 'alallahi minhum syai'un. Limanil mulkul yaum? Limanil mulkul yaum? Lillahil wahidil qahhar. Yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Semua ditelanjangi, semua dibuka, dan semua tidak ada yang tertutup, bahkan semua rahasia tersingkap. Kebaikan di hati dan keburukan di hati, kebaikan pendengaran dan pengkhianatan telinga, kebaikan pandangan dan pengkhianatan mata, yang halal yang disentuh tangan dan yang haram yang disentuh oleh tangan dan dilangkahkan oleh kaki, semua tersingkap pada hari itu. Yaumahum barizun, pada hari itu mereka semua terungkap, telanjang, tak terhalangi sedikit pun. Pada kondisi di mana manusia tidak lagi bisa menyembunyikan dirinya, apa yang terjadi pada suasana yang sangat menegangkan itu. Hari di mana itu menjadi persimpangan ke surga atau neraka. Suasana yang paling getir dirasakan oleh semua manusia. Dan tidak ada satupun yang bisa ikut campur dalam keputusannya pada saat itu. Lalu Allah berfirman pada saat itu, Limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Semua gemetar, semua merinding, semua ketakutan. Limanil mulkul yaum, semuanya cuma bisa berkata, Antal Malik, Antal Malik. Dan seluruh raja pada saat itu mungkin tak sanggup berdiri karena gemetar lututnya. Tertutup, tertutup rapat bibirnya, kaku dan gemetar terhadap perilakunya selama ini. Limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Sungguh, itu suasana yang paling menegangkan. Suasana yang paling menegangkan pada saat itu. Dalam hadis bahkan nanti kita baca diriwayatkan, Anal Malik, Anal Malik, hari inilah saya raja, mana raja-raja dunia pada saat ini? Ketika itu bumi dan langit, khususnya langit sudah dilipat, dilipat dengan tangan kanannya. Mana raja-raja bejat di muka bumi? Orang-orang yang sedang berkonspirasi ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Mereka yang punya triliunan, mereka yang punya senjata, mereka yang punya media, pada hari itu tiada ada lagi gunanya. Allah yang tegaskan, Allah sendiri yang menegaskan, Lillahil wahidil qahhar. Pada hari itu kerajaan dan kekuasaan milik Allah Al-Wahid, Dia yang tunggal, Al-Qahhar, yang maha kuat memaksa, yang maha kuat menentukan segala sesuatu. Dalam kondisi lain dijelaskan di surah Al-Isra, makna Allah sebagai Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik, Malikul Mulk. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira wa qulil hamdulillah. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah, Allah yang tidak mempunyai anak, sehingga tidak ada yang mempengaruhi kasih sayang Allah, dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Allah tidak perlu berkoalisi, dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong. Kalau ada penguasa tapi membutuhkan koalisi, kalau ada pemenang tapi berharap pertolongan, itu bukan penguasa namanya, itu majazi. Itu hanya kekuasaan semu, itu hanya kerajaan semu, karena dia masih membutuhkan pertolongan dan dia butuh pada penolong. Allah tidak membutuhkan pertolongan, Allah juga tidak membutuhkan penolong. Dan sekali-kali lagi, walam yakun lahu waliyun minadzulli, enggak ada yang namanya wali Allah itu dari golongan yang hina. Tidak ada namanya raja, penguasa, presiden, menteri dari orang-orang yang hina dan dia mengaku ini titipan dari Allah. Tidak. Walam yakun wallahu waliyyun minadh-dhull. Allah enggak punya wali dari golongan yang hina. Tidak. Dan Allah bukanlah zat yang hina yang membutuhkan penolong dan pertolongan. Wa kabbirhu takbira. Untuk itu agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Jadi di sini, setelah kita ketahui Allah lah satu-satunya yang menguasai nanti pada hari pembalasan dan hari perhitungan itu. Di dunia ini kita sudah juga dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 111 bahwa walam yakun lahu syarikun fil mulk. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Mari sama-sama kita baca supaya keluar dari ruangan ini setidaknya ada penggalan-penggalan ayat yang kita hafal. Jadi kalau ditanya tadi waktu belajar Asmaul Husna Al-Malik sama Ustaz Bakhtiar dapat ayat apa saja? Atau ada yang mau nulis, mau sambil nulis catat di BB-nya atau mau catat untuk di broadcast atau langsung mau catat di Twitter-nya? Bisa saja selama perkuliahan Anda cukup menuliskan bahwa di sini kita dapat ayat limanil mulkul yaum. Sama-sama limanil mulkul yaum. Ini penggalan yang perlu Anda ambil. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Ini maksudnya pada hari semua manusia ditelanjangi dan tidak ada yang bisa lagi disembunyikan. Ini ketika disingkap semua rahasia dan tidak ada lagi yang tersembunyi. Limanil mulkul yaum. Sama-sama. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Yang kedua penggalan yang harus kita hafal, walam yakun lahu syarikun fil mulk. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Sama-sama. Artinya, dan dia tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Jadi dia tidak butuh berkoalisi. Untuk bagi-bagi kekuasaan. Jadi kita sudah dapat dua penggalan ayat, ilmu al-mulk dulu. Ini masih al-mulk, kita belum ke al-malik, al-malik, al-malik belum, masih dalam bentuk masdarnya al-mulk. Yang ketiga, sedikit saya ingin jelaskan. Para ulama menjelaskan bahwa pada dasarnya kata al-malik, jadi pendek, al-malik, artinya kalau bahasa Indonesianya itu raja. Malik itu raja. Malik adalah yang memerintah tapi tidak memiliki. Malik, kalau dalam kosakata. Sebaliknya kalau panjang, al-malik adalah yang memiliki tapi tidak memerintah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-malik dan al-malik. Pada saat yang sama, ketika Allah al-malik juga dia al-malik. Karenanya di surah Al-Fatihah, boleh kalau ada yang membaca maliki yaumiddin. Atau ada yang membaca maliki yaumiddin. Dua-duanya boleh. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki seluruh alam jagat raya ini. Dan dialah yang berkuasa menciptakan, mengatur, mengurusnya. Dialah Malik al-Mulk, raja di raja dan pemilik segala kerajaan. Dalam kosakata bahasa Arab, kalau raja Malik, kalau pemilik Malik. Allah itu Malik juga Malik. Allah bahkan Malikul Mulk, yang merajai semua raja dan kerajaannya, yang memiliki semua pemilik berikut yang dimilikinya. Kita misalnya, siapakah yang memiliki badan kita? Siapa? Allah. Siapakah pemilik rumah kita? Betul. Tahu gak konsekuensinya kalau kita bilang badan kita milik Allah, berarti kita bukan pemilik. Yang namanya bukan pemilik berhak gak mengendalikan badan ini kemana saja? Gak boleh kan? Jadi harusnya kalau merasa bukan pemilik badan ini, jangan bertindak sebelum melihat apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh pemilik diri ini. Ala lahul khalqu wal amru, itu kaidahnya. Yang menciptakan dialah yang punya hak aturan. Yang tidak bisa menciptakan dirinya sendiri tidak berhak mengatur dirinya. Itu sebetulnya rumusannya. Tetapi dalam hak asasi manusia, manusia betul-betul dikeluarkan konsep kepemilikannya sehingga dia merasa merdeka sejak terlahir dan bebas menentukan pilihan apa yang dia suka dan bahkan memilih untuk menikah dengan yang sejenis pun, itu adalah hak asasinya. Kan gila kalau begitu. Itu yang diajarkan di dalam hukum, khususnya perempuan yang sudah ditawarkan kitab suci, bagaimana menjadi perempuan yang diresmikan oleh PBB yang tidak diratifikasi oleh Indonesia di CEDAW. Bahkan Amerika pun meratifikasi, Indonesia belum meratifikasinya. Kita disuruh tunduk dengan semua aturan, aturan yang katanya itu adalah kitab suci perempuan di dunia, padahal perempuan sudah dihinakan dengan undang-undang itu karena dikeluarkan dari Tuhannya. Dan perempuan dianggap memiliki dirinya sepenuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sadar Allah lah Al-Malik, satu-satunya raja di raja, maka kita harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Bumi Indonesia milik siapa? Bumi Indonesia milik siapa? Bukan miliknya Ibu Pertiwi. Bumi Indonesia milik siapa? Indonesia, siapa yang menciptakannya? Jadi siapa yang berhak memerintah Indonesia? Aturan siapa yang paling berhak untuk dipakai di Indonesia? Aturan siapa yang berhak untuk ditegakkan di Indonesia? Kalau ada orang Islam memilih pemimpin bukan dengan cara pandang Islam, berarti pensiun jadi orang Islam. Kalau ada pemimpin Islam, ada tokoh Islam, kemudian tidak menegakkan al-Islam, berarti dia berkhianat terhadap suara umat Islam. Betul? Karena 32% suara itu sebetulnya adalah milik umat Islam yang diamanatkan kepada partai-partai Islam. Dia tidak boleh seenak udelnya menawarkan diri ke sana sini untuk menjual demi kepentingan diri dan kelompoknya, kemudian melupakan aspirasi umat Islam. Setuju? Wahai pimpinan Islam, katakan Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah Allah lah pemilik, semua pemilik dan yang dimilikinya. Allah lah raja yang merajai semua raja dan yang dikuasainya. Seandainya pemimpin Islam punya mental seperti ini dan tidak bermental kalah hanya gara-gara hitung-hitungan quick count, hanya gara-gara matematika politik, sehingga kemudian hidup dengan cara yang tidak dengan terhormat. Dia jajakan Islam